PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Kalbe serangan. Tangkisan Sri Kunting. Ilmu yang dipakai oleh golongan bangsawan. Nah, ini satu lagi. Paku-paku terbang. Ini, ku kembalikan kepada Bukit Sutra. Baik sekali. Ku tangkap semuanya. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Lo, tangannya kenapa bang sampean bang? Karo-karo terus, ketel-gatel ya? Itulah mbok, segala obat sudah kusoba, tapi tak sembuh-sembuh juga, pusing aku bah. Panas kadas kurap. Oleskan kan panas, getah-getah jamur kulit pasti lenyap dengan kapanas. Sungguh ampuh khasiatnya. Pandu kadas kurap gatal-gatal, oleskan saja. Benar, Kalpanax sangat efektif membasmi panu, kadas kurap dan gatal jamur. Kalpanax, begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Farma. Calang, cepat kau sebarkan kabar ini secara beranting. Kabar harus sampai ke Gua Larang sebelum pendekar aneh itu sampai di sana, bahwa akan datang laki-laki aneh yang mau menemui Kanjeng Prabu sana. Dan ingat, sampaikan juga ciri-ciri dan tanda-tanda dari laki-laki yang kau ketahui itu. Siap melaksanakan perintah Sang Ketua. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-12 dengan judul Awal Kebangkitan Mataram Hindu. Naskah disusun oleh Tizar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Aki. Pada seri yang ke-21 ini menampilkan Billy Burhan sebagai lelaki aneh, Mujadi sebagai Kisudra, dibantu oleh Wenda, Rifki dan Mogan. Pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu telah diceritakan, prajurit andalan Kraton Sokawarni yang mau menangkap lelaki aneh dan pengemis dari perguruan Tongkat Merah, semuanya dapat dilumpuhkan. Ketika satu persatu bangun untuk mengambil pedangnya, salah seorang prajurit dengan nekatnya melemparkan pisau belatinya ke arah leher lelaki aneh. Tanpa menengok lagi ke belakang, sang pendekar aneh itu berjumpalitan menghindari serangan. Pundakku tergores. Hampir saja memenggal lehernya. Untung cepat berkelit. Rupanya di antara kalian ada yang tidak senang kepadaku. Ayo, cepat kalian berlalu dari sini. Maafkan kawanku itu, Tuan Pendekar. Ampunilah jiwanya. Biar nanti saya yang menghukumnya. Jangan. Biarlah. Itu haknya melampiaskan kekesalannya kepadaku. Nah, sekarang cepatlah pergi. Iya, Tuan Pendekar. Ayo, semua pasukan, kita kembali ke istana. Segera saja para prajurit itu memacu kuda mereka. Akan tetapi baru beberapa belas tombak mereka berlalu, terjadi satu pemandangan yang mendebarkan dada. Tanpa disangka-sangka dan diduga, ombak setinggi bukit muncul siap menggulung para prajurit Sokawarni. Lihat Tuan Pendekar, prajurit-prajurit itu akan digulung ombak. Laki aneh itu melesat bagaikan anak panah ke tempat prajurit-prajurit Keraton Sokawarni yang dimakan ombak setinggi gunung itu. Teriakan-teriakan ketakutan, tubuh-tubuh yang terlempar terhempas bagaikan sekeping papan terseret ke tengah laut. Sementara lelaki aneh itu berlari di atas air, lalu menahan ombak lautan yang membawa korban. Astaga, ombak yang setinggi gunung itu ditahannya dan menghempaskan kembali korban-korbannya ke daratan. Pendekar aneh yang sakti. Bagaimana keadaanmu, wahai prajurit-prajurit? Tidak apa-apa, Tuan Pendekar. Saya seperti bermimpi. Terima kasih atas pertolonganmu. Apakah yang sebenarnya telah terjadi? Prajurit, itu semua adalah karena kesalahan temanmu yang tadi membokongku. Penguasa Laut Kidul ini tidak senang melihat kejahatan dan kecurangan-kecurangan. Kanjeng Dewi Murka. Iya. Nah, kembalilah segera. Itu tadi hanya sekedar peringatan buat kalian. Iya. Terima kasih. Tuan begitu sakti. Siapakah sebenarnya Tuan ini? Saya yang rendah adalah dari golongan pengemis tongkat merah. Pengakuan yang jujur. Lalu, di mana Prabu Sana? Mari kita kebalik kuil ini, Tuan Pendekar. Jangan coba-coba menipuku. Kalau saya menipu pun, Tuan akan dapat dengan mudah membinasakan saya. Mari, Tuan Pendekar. Baiklah. Kanan, gerak. Berhitung. Satu. Dua. Tiga. Hei, kenapa ini? Baris kau pakai batuk-batuk segala. Sini kamu. Aduh. Saya sakit batuk, Pak. Bagaimana ini, Pak? Minum nih. Bombat. Bomnya batuk. Pasti sembuh. Apa, Pak? Bombat. Wah. Bombat memang hebat. Batuk saya langsung lenyap. Dan siap, Pak. Bombat, bombat, bombat. Ya, kini ada bombat. Si tablet kuning segi enam dengan formula ampuh yang bekerja hebat sekuat bom. Bombat menghilangkan segala macam batuk seperti batuk kering, batuk berdahak, batuk bronkitis, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombat bekerja sekuat bom. Bombat, bomnya segala macam batuk. Produksi KB Pharma. Selamat bertemu lelaki aneh. Kau datang memenuhi permintaanku. Oh, jadi ini sebuah undangan? Lalu siapakah kau ini? Maaf Tuan Pendekar, beliau adalah guru saya yang bernama Kisudra. Oh, begitu. Kisudra, apa maksudmu yang sebenarnya terhadapku? Bukankah kau sedang mencari Prabu Sana? Iya, betul. Aku akan memberikan hadiah kepada siapa saja yang mengetahui Prabu Sana. Dengan maksud apa kau mencari Prabu Sana? Untuk sementara, orang lain belum boleh tahu. Tapi yang jelas, aku bermaksud baik. Kalau begitu halnya, kau kuundang ke markasku hari ini juga. Di sana kau akan menemukan semuanya. Tempat ini bukanlah tempat yang baik untuk berbincang-bincang. Baiklah Kisudra, aku memenuhi undanganmu. Terima kasih Tuan Pendekar. Mari. Mari. Tuan Pendekar. Ya. Kiranya aku perlu menguji kehebatanmu. Walaupun tadi siang aku telah menyaksikan kesaktian yang kau miliki membendung gelombang samudra. Aku ingin berlatih beberapa jurus saja. Untuk apa Kisudra? Bukankah persahabatan harus dilalui dengan saling asah, asih dan asuh? Ya, memang begitu. Tapi apa salahnya jika kita mengasah senjata kita supaya tidak tumpul? Kau memaksaku juga Kisudra. Terima kasih kau mau memenuhi permintaanku. Mari, kita ke tengah lapang itu. Silakan Kisudra. Kita pakai tangan kosong saja, Tuan Pendekar. Mari kita main-main sebentar. Jaga seranganku. Tangkisan Sri Kunting. Ilmu yang dipakai oleh golongan bangsawan. Nah, ini satu lagi. Paku-paku terbang. Kembalikan kepadamu Kisudra. Hebat, sungguh hebat. Jurus walet terbang mencari kekasih. Aku mengaku kalah denganmu Kisudra. Jangan merendah pendekar aneh. Dengan ilmu membalik telapak dan tangkisan Sri Gunting, tentunya kau golongan bangsawan yang sedang menekuni ilmu paku bumi. Ucapanmu terlalu berlebihan Kisudra. Aku cuma manusia biasa. Kemungkinan sekali jurus-jurus yang kupakai ada kesamaannya dengan pendekar-pendekar lain. Hormatku padamu Kisudra. Ya. Sekarang aku percaya penuh padamu pendekar aneh. Perlu kau ketahui, Prabu Sana kini berada dalam keadaan sehat, dalam lindungan Dewata. Di manakah beliau sekarang bermukim? Kanjeng Prabu Sana berada di Gua Larang. Gua Larang? Ya. Kau dapat ke sana melewati beberapa anak sungai. Arahnya ke sebelah utara. Oh, terpujilah Yang Agung. Beliau masih selamat. Kisudra, aku telah berjanji kepada siapa saja yang memberikan petunjuk, akan kuberikan hadiah. Nah, terimalah. Ini hadiah dariku. Maaf, Tuan Pendekar. Aku tidak dapat menerimanya. Apa yang kuberikan adalah tanpa pamrih. Tapi ini adalah sebuah tanda persahabatan, Kisudra. Bukan imbalan. benda yang kuberikan padamu suatu saat pasti ada gunanya. Nah, terimalah. Baiklah, aku tidak akan menolaknya. Terima kasih, Tuan Pendekar. Akhirnya, pendekar aneh itu mendapatkan apa yang dicarinya selama ini. Lalu malam itu, atas permintaan Ki Sudra, pendekar aneh disuruhnya bermalam sambil berbincang bertukar pikiran. Dan ketika pagi menjelang, pendekar aneh itu berangkat menuju Gua Larang. Ah, kau pakailah kuda ini. Dengan demikian, perjalananmu akan menjadi semakin cepat sampai. Terima kasih, Ki Sudra. Terima kasih banyak atas semua kebaikanmu ini. Ah, tapi maaf, aku tidak bisa menerimanya. Aku lebih suka melakukan perjalanan dengan berjalan kaki. Oh, bukankah Gua Larang sangat jauh dari sini letaknya? Pakailah saja kuda ini. Iya, Gua Larang memang jauh. Tapi biarlah aku berjalan kaki saja. Pergunakan saja kuda ini untuk keperluan kelompokmu, Ki Sudra. Saya permisi. Oh, iya, iya. Berhati-hatilah anak muda. Semoga kau selamat dan berhasil menemukan orang yang kau cari. Calang, cepat kau sebarkan kabar ini secara beranting. Kabar harus sampai ke Gua Larang sebelum pendekar aneh itu sampai di sana. Bahwa akan datang laki-laki aneh yang mau menemui Kanjeng Prabu sana. Dan ingat, sampaikan juga ciri-ciri dan tanda-tanda dari laki-laki yang kau ketahui itu. Siap melaksanakan perintah sang ketua. Nah, dan satu hal lagi. Cari hubungan segera dengan pusat. Usahakanlah untuk dapat menemui pimpinan pusat. Dan kau sampaikanlah berita tentang kedatangan seorang pemuda aneh, berikat kepala ulung dan berkalung bahar. Dan sampaikan juga bahwa pemuda itu mempunyai pertanda dari kerajaan Galuh, sebuah garuda yang diukir dengan emas. Katakanlah, aku mencurigai bahwa anak muda itu mempunyai hubungan erat dengan keluarga Galuh, karena ia sedang bertanya-tanya tentang Prabu Sana. Siap melaksanakan perintah sang ketua. Nah, terimalah ini, bulu ayam jago, sebagai tanda tugasmu untuk mempermudah mengabarkan berita yang kau sampaikan. Saya pamit melaksanakan tugas ketua. Pergilah. Pendekar aneh itu pasti mempunyai hubungan erat dengan Kanjeng Prabu Sana. Iya, pasti. Terbukti dengan hadiah yang diberikan kepadaku, sebuah garuda yang diukir dari emas. Lambang ini merupakan lambang kekuasaan seorang raja. Lambang ini dibuat sedemikian rupa sehingga mudah diganduli di leher. Wah, baiklah, kusimpan saja baik-baik. Setelah murid pengemis tongkat merah pergi melaksanakan tugasnya, Ki Sudra memperhatikan sebuah gandulan yang berukir burung garuda terbuat dari emas, pemberian dari lelaki aneh itu, yang sekarang menuju ke Gua Larang. Untuk sementara, kita tinggalkan perguruan Ki Sudra. Kini marilah kita beralih mengikuti perjalanan lelaki aneh itu. Membuat keringatku bercucuran. Untung di sana ada sebuah pohon besar. Aku berteduh saja di bawah pohon itu. Hmm. bawah pohon ini teduh dan rindang. Angin sepoi-sepoi menyegarkan. Haus sekali. Dengan buah mentimun ini, hausku tentu akan lenyap. Kisudra begitu baik, memberikan bekal untuk perjalananku. Selain mentimun, ada panggang ayam dan sebungkus nasi. Membuat perutku lapar. Panggang ayam ini lezat sekali. Astaga, monyet besar berdiri di depanku. Lo, tangannya kenapa bang sampean bang? Koro-karo terus, ketel-gatel ya? Itulah mbok, segala obat sudah kusoba, tapi tak sembuh-sembuh juga. Mesti ngaku bah. Panu kadas kurap, oleskan kan panas. Getah-getah jamur kulit, pasti lenyap dengan kapanas. Benar, Kalpanax sangat efektif membasmi panu, kadas kurap, dan gatal jamur. Kalpanax, begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Farma. Memandangku. Oh, aneh sekali. Aku tidak mendengar gerakannya. Tahu-tahu sudah berdiri di depanku. Oh, dia menyerangku. Hai! Ya! Lelaki aneh itu begitu terkejut sewaktu menyantap panggang ayam. Tiba-tiba berdiri di hadapannya seekor monyet besar, lalu menyerangnya dengan kuku-kuku yang tajam, leher lelaki aneh yang diincarnya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah jalannya perkelahian antara lelaki aneh dengan monyet besar itu? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-12, Awal Kebangkitan Mataram Hindu, yang dipersembahkan oleh Bombat dan Kalpanax bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.